Kali Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Agus S. Banjarjo, Bojonegoro, dengan judul Wengi Sing Gegirisi. Trimlan sepi banget. Jam tembok wis setengah rolas kurang limo. Aku durung turu. Amergo atiku sumpek banget. Urip iki tak rasa abot lan rekoso. Amergo wis suwe aku ra kerja. Dalu kuwi aku metu mlaku-mlaku kanggo nglipur atiku. Ora pati adoh lan suwe aku wis ketemu kanca-kancaku. Nyopo lan melu nimbrung omong-omong. Kok gayeng tenan, Mas? Apa ora padha ngantuk to? Kancaku Heri mung mesem. Nanging sing ari banjur jawab, "Ngantuk piye ta wong iki lagi bae ngomong? Masalah sing serem-serem, Ci." Krungu jawaban kaya ngono aku mantuk-mantuk. Sakjane aku ya tertarik masalah ngono kuwi. Hananging amarga atiku sumpek aku mung dadi pendengar lan meneng bae. Ning omongan kang ngarah kegoipan kuwi ora pati suwi buyar. Amarga ari sambat ngantuk banjur mulih. Aku karo Mas Heri. Sak pungkuri ari mau Mas Heri nyedai aku banjur omong-omong. Ana apa kok? Kok gak melu omong? Aku banjur jawab, ora ana apa-apa. Ya mung males ae, Kang. Oh, ngono ta. Tak kira ana masalah liya. Iku omongane Mas Heri sing pingin ngerti ana apa sejatine kok aku meneng wae. Aloning mesti. Mas Heri mancing aku ngajak ngrembug masalah gaib. Apa kowe ora duwe barang mesti ajilan sak pinunggalane to? Aku banjur jawab, ora duwe, Mas. Ning yen sampean gelem jupuk ya tak dudohi panggonane lho. Rumangsa penasaran, Mas Heri banjur takon, ana ngendi? Wujute apa? Aku mesem, terus ngomong, wujute tombak lan kanggone nambak udan karo tanganku ndude ngalor. Sinambi nyedot rokok dheweke ngomong meneh, "Kenang apa kok ora mbok jupuk? Apa kowe wedi ta?" "Aku ora wedi, Mas. Nanging aku moh ya males." Mas Heri terus ngudhap omonganku. "Lah kenapa kok moh? Aku meneng sedelo karo ngusap rambutku sing rodok gondrong." "Ya mergo bagi aku ngono kuwi ora penting. Mbo yen wujud Mas utawa inten, mungkin ae aku gelem bisa tak gawe modal kerja." "Ya mbo yen karepku kaya ngono." Banjur Mas Heri meneng ora omong meneh. Kurang luwih rong menit sak bari Mas Heri omong, dumadan ana udan kang deres banget. Banyudan kuwi gede-gede banget. Aku isih ngeling yen waktu kuwi rai lan tanganku kena banyu kuwi. Rasane loro banget. Padahal langit padang jinglang, lintang ya sumebyar. Aku bingung. Banjur mlayu golek panggonan sing aman. Sakwise udan mau ilang aku takon karo Mas Heri. "Apa sampean ngrasakno ana sing aneh, Mas?" Dheweke karo godhek-godhek banjur omong, "Ya kuwi sing jenenge udan kiriman." Aku mlono sinambi mikir. "Iya ya, ora mendung kok udan mau deres banget. Tapi kok mung hitungan detik." Mas Heri ngajak ngalih saka panggonan kuwi karo ngomong, "Wis ora usah dipikir. Mulane besok meneh hati-hati yen ngomong masalah ngono kuwi." Aku ran jawab banjur lungguh ing bukcor. pinggir dalan. Mas Heri uga melu lungguh malah jejer aku. Aku ndelok jam tangan. Wektu kuwi wis jam 1 luwih. Apa pe mulih? Pitakone Mas Heri. Ora, Mas. Lah wong aku ya durung ngantuk. Wektu kuwi mripatku weruh sinar abang. Terus tak sawang, suwe-suwe dadi wujud keris sing mancep ana lemah. Pucuke ana ngisor lan gagange ana dhuwur. Mas Heri tak rangkul tak duduhake keris sing isih mekan abang kuwi. Ning dheweke ora ngerti, malah bingungi dhewe. Endi ta ana keris endi? Aku nduding karo omong. Kuwi lho Mas, sing ana ngisor wis gedang. Dheweke lagi ngerti banjur matuk-matuk. Alon ning mesti. Sinar abang kuwi musna. Durung ilang rasa heranku dumadakan ana swara gedebuk ing mburi tengenku. Kontan jantungku neratap koyo api pedot. Karu mencolot aku ngerangkul pundake Mas Heri. Mas, suara apa aku? Dheweke banjur omong. Wes santai aja, gak ono apa-apa kok. Karu emosi aku ngadeg. Santai piye lah wong jantungku teratapan ngene kok. Kaget tenan lho aku. Mas Heri banjur ngongkon aku marani asale swara kuwi. Pancen ora adoh mung kurang luwih 3 meter. Korek ing tanganku tak sumet supaya padang. Ning yo bener kandhane Mas Heri mau. Pancen yo ora ning apa-apa. Aku balih lungguh karo nyumet rokok. Ning atiku tetep takon. Apa ya sing gedebuk mau? Aku balih nyawang jam ing tanganku. Mas Heri takon. Jampe kok wis krasa adem tenan. Karo dheweke mlaku nyabrang dalan cilik ing ngarepku. Wis jam 2:15, Mas. Kenapa apa to? Dheweke meneng wae karo nyawang aku. Pancen aku ngrasakno hawane wis adem. Wektu kuwi aku lungguh diluk sinambi ngrasak ngrokok ing tangan-tenganku. Dumadakan Mas Heri takon, "Apa kowe ora krasa mambu apa-apa to?" Aku jawab, "Ora, Mas. Ya wong mambu bluke rokokku iki." Dheweke ngongkon mateni rokokku. Aku nurut. Iya Mas, aku mampu gondo harum kaya kembang mati, tapi kok kaya minyak serimpi. Ning wektu kuwi aku isih pancet diluk. Ya wis, saiki coba sawangen sapa sing ngadeg ing pinggirku. Aku banjur ngangkat sirahku. Ora ono sapa-sapa to, Mas. Dheweke sendakep karo merem. Aku terus nyawang dheweke. Ning aneh banget, dumadakan ana wong wedok ayu ngadeg ing pinggir kiwane Mas Heri. Rambute dawa sak bokong, klambine sarwa putih, mripate tajem. Ning goblokku wektu kuwi aku ra nyawang sikile, ngambah lemah apa ora. Aku balik ndiluk karo mikir, sapa ya wong wedok iki? Rokok sing mati mau bali tak sumet. Ning aneh, wong wedok ayu mau wis ora ono. Aku banjur takon karo Mas Heri. Lah wong wedok mau ning endi, Mas? Mas Heri njawab karo ngguyu. Lah kuwi, lungguh jejer ning sisi tenganmu kuwi lho. metu iku gorokanku kaku tak gawe ngelek itu. Ulu ing gulung ngadeg, sirahku gede banget krungu omongan sing kaya ngono. Aku banjur ngadeg gelandang Mas Heri. Wis ayo Mas, aku terno mulih wae. Ora pati suwe aku wis tekan omah. Ning Mas Heri yo tetep mulih masih omah adoh. Ing jero omah aku ora bisa turu. Lampu tak kakno kabeh. Karo slenden dipan aku rasa-rasa. Kena ngapa yo? Wong iki kok banget ngegirisi. Terus sapa wong wedok ayu sing lungguh ing pinggirku mau? Rasa wedi sih mblet ing atiku. Bareng samar-samar ana swara talke wayah subuh, atiku krasa ayem lan aku banjur mapan turu. Dengar jimat kabeh cukup semene crita nyata saka aku yen ana umur dawa bisa ketemu maneh lewat crita nyataku saka aku Agus S. Banjarjo Bojonegoro bersama tim jimat. Ingat, jimat hanya di istana, lainnya itu palsu.